من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Khan fi din 'azani wa 'azakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita, kajian rutin kita setiap malam Rabu malam Kamis, yang mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya tetap istiqamah. Yang meskipun pertemuan kita baru 3 kali ini, ketiga kalinya, tapi alhamdulillah meskipun hujan tidak menghalangi kita untuk melakukan aktivitas kita, aktivitas rutin kita. Dan kita lanjutkan dari membaca kitab Arba'una Haditsan fi Fadli La Ilaha Illallah. 40 hadis yang berkaitan dengan keutamaan La Ilaha Illallah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Marzuq bin Muhammad Ad-Da'jani hafizahullah taala. Sekarang kita masuk ke hadis yang kelima. Silakan buka halaman yang ke-12 kitabnya. Babun fi annaha sababun li ziyadatil imani wa tajdidihi. Satu bab yang menjelaskan bahwasannya la ilaha illallah itu adalah merupakan sebab bertambahnya keimanan dan sebab diperbaharunya keimanan. Al-hadithul khamis, hadith yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: jaddidu aymanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu aymanana wa kaifa nujaddidu imanana? Jaddidu imanakum. Qila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Qala akthiru min qawli la ilaha illallah. Rahu Ahmad, rahu al-Imam Ahmad wa al-Tabrani wa qala al-Haythami rijal Ahmad thiqat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: jaddidu aymanakum. Perbaharuilah keimanan kalian. Rasulullah memerintahkan kepada para sahabat dan juga kepada seluruh umatnya agar supaya kita senantiasa memperbaharui keimanan kita. Qila, dikatakan. Para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana caranya kita memperbaharui keimanan kita? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: aktiru min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah oleh kalian dari mengucapkan ucapan la ilaha illallah, yaitu kalimatul tauhid. La ilaha illallah, tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tabrani, dan berkata Imam Al-Haythami bahwasannya rijal, yaitu perawi hadis tersebut, ya, jalan-jalan hadis tersebut adalah ya tsaqah, itu bisa dipercaya. Maka dari hadis tersebut Syekh Muhammad bin Marzuq Ibn Muhammad Ad-Da'jani beliau menyebutkan beberapa faedah. Hadal hadis fihi fawaid. Hadis ini di dalamnya terdapat beberapa faedah. Di antaranya yang pertama adalah annal imana yanqusu wa yazid. Wa hadha min aqidati ahli sunnati wal jama'ati. Yazidu bil tha'at, yazidu bil tha'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Faedah yang pertama, bahwasanya iman itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Ya, terkadang berkurang dan juga terkadang bertambah. Dan ini termasuk akidah, termasuk keyakinan dari ahlu sunnah wal jamaah, yang mana iman tersebut yazidu ta'ah, akan bertambah dengan ketaatan-ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah. Dan ini iman tersebut juga akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Tentunya akidah ini, keyakinan ini, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah ini bukan ya diambil dari sembarangan, akan tapi diambil dari dalil-dalil yang murni dari Al-Quran maupun dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Namanya akidah, suatu keyakinan, tentu di sana ada dasarnya. Kalau kita tahu di sini mu'allif menyebutkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang, maka tentunya mu'allif, karena beliau adalah seorang ahlu sunnah wal jamaah insyaAllah, maka mereka menyandarkan perkataannya itu dengan Al-Quran maupun dengan hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Maka adalah demikian. Seorang yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah, di setiap kali dia melakukan, di setiap kali dia ya menyampaikan suatu penyampaian, hendaklah didasari dengan dalil. Bukan cuma sekedar omong kosong belaka, tapi harus ada dalilnya. Mana dalilnya? Baik itu dari Al-Quran maupun dari hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Maka kalau tidak, lebih baik dia. Karena namanya kebenaran itu bukan didasari dengan hawa nafsu. Bukan cuma sekedar karena pintarnya ngomong, bukan. Bukan cuma sekedar karena ya lebih terkenalnya, bukan. Tapi karena kebenaran itu diambil dari Al-Qur'an maupun dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para ahlu sunnah wal jamaah, para ulama kita ahlu sunnah wal jamaah, setiap kali mereka menyampaikan sesuatu tentu ada dalilnya. Dan di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Fath ayat yang ke-4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim." Dialah Allah yang telah menurunkan as-sakinah, menurunkan ketenangan di hati-hati orang yang beriman. Apa tujuannya? Allah menyatakan liyazdadu imanan, agar supaya bertambah keimanan mereka. Di sini jelas, sisi penelitiannya sangat jelas bahwasanya ya, dengan Allah turunkan as-sakinah ke dalam hati orang-orang yang beriman, maka agar supaya keimanan mereka itu bertambah. Ya. Keimanan itu mereka bertambah bersamaan keimanan yang sudah ada pada mereka. Surat Al-Fath ayat yang ke-4. Ya. Di sini tentunya surat ini berkaitan dengan masalah peperangan. Akan tapi di sana as-sakinah juga tidak cuma peperangan saja. As-sakinah bisa didapatkan itu ketika bermajlis ilmu. Juga terdapat as-sakinah karena Rasulullah menghabarkan, ya, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah." Ini as-sakinah. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ketenangan pada hati seorang yang beriman, maka keimanannya tersebut akan semakin bertambah. Ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwasanya al-iman yazid. Iman itu juga bertambah. Ya. Demikian pula di ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaikata wa ma ja'alna 'iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitaba wa yazdada alladzina amanu imana." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ja'alna ashhaban nar." Dan tidaklah kami jadikan para penjaga-penjaga neraka itu kecuali para malaikat. "Wa ma ja'alna 'iddatahum," dan tidaklah kami jadikan jumlah bilangannya mereka, "illa fitnah," ya, kecuali sebagai cobaan. kecuali sebagai siksaan bagi penduduknya, yaitu bagi penduduk neraka, ya, yaitu lil ladzina kafaru, bagi mereka orang-orang yang kafir. Apa tujuannya Allah menjadikan hal itu? Allah menyatakan, liyastayqinal ladzina utul kitab, agar supaya orang-orang yang diberikan Alkitab yakin. Dan juga wayazdadalladzina amanu imana, dan agar supaya bertambah keimanan mereka, ya, wala yartaballadzina utul kitab wal mu'minin, agar supaya orang yang diberikan Alkitab dan juga orang yang beriman tidak ragu, tidak ragu dengan, ya, apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada mereka orang-orang kafir. Surah Al-Muddathir ayat yang ke-31. Ini dalil sampai dalam Al-Qur'an ada beberapa tempat, ada juga Allah menyatakan, ya, di ayat yang lain Allah menyatakan, ya, ayyukum zadathu hadhihi imana. Ya. Ini juga termasuk di antara dalil yang menunjukkan bahwa iman itu bertambah. Naam, fakhshawhum fazadahum imana. Allah menyatakan di sini, fakhshawhum fazadahum imana. Di sini agar supaya bertambah keimanan mereka. Naam. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ini banyak sekali dari Al-Quran yang menunjukkan bahwa saya iman itu bertambah. Bertambah. Kalau tentunya ayat menunjukkan bertambah, maka di sana berarti bisa juga berkurang. Mafhumnya adalah bisa berkurang. Ya. Meskipun, ya, ayatnya di situ, ya, semuanya itu bertambah, bertambah, bertambah. Maka di sini tentunya kalau ada tambahan berarti ada kekurangan. Ya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hal ini akan membantah pemahaman Ahlul Bid'ah, yang mana mereka ada yang menyatakan iman itu tetap demikian. Ya. Orang-orang Murji'ah, ya, mereka menyatakan iman itu tetap demikian, meskipun orang itu melakukan perbuatan maksiat bagaimanapun tak iman itu tetap. Ya. Berbeda hanya dengan orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij lawannya. Orang-orang Khawarij ketika seorang melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, maka dia sudah hilang imannya. Dikatakan bahkan kafir kalau melakukan perbuatan dosa. Ini sangat bertolak belakang. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah di antara dua kelompok ini. Di pertengahan, tidak terlalu ekstrim sebagaimana orang Khawarij, dan juga tidak terlalu, ya, bermudah-mudahan sebagaimana orang-orang Murji'ah. Maka di sini penting bagi kita untuk meyakini akan akidah ini, bahwasanya iman itu bertambah, ya, tentunya bertambah dengan melakukan ketaatan-ketaatan, dan juga akan berkurang dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Ini dari Al-Quran sudah kita sebutkan tentang iman itu bertambah dan juga berkurang. Ya, demikian pula Al-Hadis juga menyatakan demikian. Oleh karena itu banyak kita temukan dalam hadis-hadis yang menunjukkan, ya, penafian keimanan. Ini bukan berarti tidak ada keimanan, sama sekali berkurang keimanannya, tidak sempurna keimanannya. Ataukah disebutkan masalah kesempurnaan imannya. Ini demikian. Karena iman itu dikatakan oleh ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, beliau menyatakan innal imani fara'id wa syara'i' wa hududan wa sunanan. Ya. Faman istakmalaha istakmal al-iman, wa man lam yastakmilha lam yastakmil al-iman. Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala, seorang khalifah, beliau mengatakan inna lil imani fara'id, sesungguhnya iman itu memiliki sesuatu yang fardu-fardu, ada yang syariat-syariat, ada yang batasan-batasannya, ada sunnah-sunnahnya. Faman istakmalaha, barang siapa yang menyempurnakan keimanan tersebut, istakmal iman, maka imannya juga akan sempurna. Walam wa man lam yastakmilha lam yastakmil al iman. Dan barang siapa yang tidak mau menyempurnakan keimanannya tersebut, maka imannya tidak akan sempurna. Maka tentunya harus ada usaha, bagaimana cara supaya kita bisa menyempurnakan iman kita, bagaimana usaha kita supaya bisa meningkatkan keimanan kita dan menambah keimanan kita. Jadi tidak kemudian pasrah, ya, pasrah begitu saja, ya, sudahlah apa yang kita jalani apa itu saja. Tidak kemudian mau berusaha di mana ada majelis ilmu dicari supaya bisa bertambah keimanannya. Ya, maka demikian caranya. Ya. Demikian pula kita melakukan perintah-perintah yang Rasulullah SAW yang berkaitan dengan keimanan. Karena terkadang Rasulullah menafikan keimanan, di sini menunjukkan berkurangnya keimanan, tidak sempurna keimanannya. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik tentang penafian Rasulullah dari keimanan, Rasulullah menyatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang di antara kamu, maksudnya tidak sempurna keimanan, berkurang berat imannya. Hatta akuna habbu ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku dijadikan orang yang paling dicintai dibandingkan dengan orang tuanya, anak-anaknya, dan juga manusia seluruhnya. Ya, hadis dari Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullah taala. Nah, ini tentang dari al-hadis maupun dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwasanya iman itu terkadang bisa bertambah tentunya dengan ketaatan, dan terkadang bisa berkurang tentunya dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Iman itu terkadang sempurna, terkadang juga tidak sempurna pada diri seseorang. Ya, jadi tergantung orangnya sendiri. Ya, jadi iman itu harus, kalau kita mau ya menambah keimanan kita tentunya dengan cara melakukan ketaatan. Kalau kita mau memperbaharui keimanan kita tentunya dengan melakukan ketaatan. Sebenarnya di sini Rasulullah menyatakan jadidu aimanakum, perbaharulah keimanan-keimanan kalian. Nah, maka di sini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berusaha seseorang untuk betul-betul menyempurnakan keimanannya, memperbaharui keimanan-keimanannya serta meningkatkan keimanan tersebut. Ini saja yang pertama dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, wa minha al-hafdhu ala ta'ahudi ziyadati bisa'ir ta'at. Faedah yang kedua dari hadis tersebut, di sini terdapat anjuran. Anjuran untuk membiasakan, ya, untuk membiasakan keimanan, untuk membiasakan untuk selalu menambah keimanannya dengan melakukan seluruh ketaatan-ketaatan. Ini anjuran Rasulullah. Rasulullah menyatakan jadidu. Rasulullah memerintahkan, bukan cuma menganjurin, tapi bahkan memerintahkan. Jadi kan syogahnya perintah, amar ya. Jadidu. Ya. Rasulullah memerintahkan, perbaharulah keimanan-keimanan kalian. Ya, di sini bukan cuma al-hal sebenarnya, tapi ya al-amru ala ta'ahudi ziyadatihi. Asalnya demikian ya. Karena kita lihat dari syogahnya, dari bentuknya adalah dengan amar, dengan perintah. Ya. Tapi di sini mualif menyatakan al-hattu, anjuran ya, untuk membiasakan seseorang menambah keimanannya dan dengan seluruh ketaatan-ketaatan, dengan melakukan seluruh ketaatan-ketaatan. Kemudian faedah yang ketiga, wa minha bayanu anna afdala ma yujaddidul iman zikru la ilaha illallah. Di sini terdapat penjelasan bahwasanya perkara yang paling afdal, perkara yang paling utama untuk memperbaharui keimanan itu adalah dengan banyak berzikir, mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan yaitu kalimatul tauhid, kalimat thayyibah, kalimatul tauhid, yaitu la ilaha illallah. Ini perkara yang paling afdal yang bisa seseorang itu dengan perkara tersebut akan diperbaharui keimanannya, itu berzikir dengan mengucapkan la ilaha illallah. Wa yadkhulu fi dhalika dzikru ma yuqawwiha min at-tadzakuri fi at-tauhid wa fadlihi wa ahmiyatihi. Dan termasuk dalam hal itu adalah berzikir dengan apa yang bisa menguatkan keimanannya tersebut ataukah menguatkan la ilaha illallah tersebut, yaitu dari zikir-zikir yang di dalamnya terdapat kalimatut tauhid dan di dalamnya terdapat keutamanya serta kepentingan dari tauhid tersebut. Dan zikir ini sangat banyak sekali yang di dalamnya terdapat kalimatut tauhid. Di antaranya adalah yang Rasulullah perintahkan, yaitu untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di dalamnya terdapat lengkap. Takbirnya ada, tahmidnya ada, demikian pula kalimatut tauhid juga ada, yang keempat adalah takbir juga ada. Rasulullah memerintahkan hal ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan disebutkan dalam hadis dari Abu Hurairah atau dari Abu Hurairah ya radhiyallahu taala anhu, bahkan Rasulullah menyatakan la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Ini keutamaan dari kalimat tersebut. Di dalamnya terdapat tasbih, tahmid, tahlil dan juga takbir. Rasulullah menyatakan, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku cintai daripada apa yang matahari terbit padanya, apa yang disebut oleh matahari yang terbit. Maksudnya ini lebih baik daripada alam semesta ini. Lebih baik dari ya bumi dan apa seluruh isinya. Yang mana matahari terbit menyinari seluruh alam kan. Tapi di sini Rasulullah mencintai kalimat tersebut daripada itu semuanya. Ya, hadis dari Imam Muslim rahimahullah taala. Ya. Di hadis yang lain yang menunjukkan keutamaan kalimat tauhid ini ataukah kalimat zikir-zikir yang di dalamnya terdapat kalimat tauhid? Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda masih dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yaumi 100 marrah, fi yaumi 100 marrah kanat lahu 'adla 10 liqabin." Ya. "Wa kutiba lahu 100 hasanah wa muhiyat 'anhu 100 sayyi'ah." "Wa kanat lahu hirzan عن الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. متفق عليه. Rasulullah menyatakan, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ya zikir yang dalamnya terdapat kalimat tauhid. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sehari sebanyak 100 kali. Ya. Maka hal itu sepadan dengan dia memerdekakan 10 budak. Ini banyak yang sangat besar. Demikian pula Rasulullah menjanjikan yang lain, wa kutibat lahu mi'atu hasanah, dan ditulis untuknya 100 kebaikan, wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah, dan akan dihapus darinya 10 kejelekan. Nah, wa kanat lahu hizrun syaitan, dan zikir tersebut bagi orang yang mengucapkannya itu akan menjadi tameng, akan menjadi pelindung dari syaitan pada harinya tersebut sampai sorenya. Wa lam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun ya amila akthar minhu, dan tidak ada seorang pun yang datang, tidak ada seorang pun yang lebih utama dari yang datang kecuali orang yang mengamalkan hal itu ataukah lebih banyak dari hal itu. Ya, di riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim rahimahumullah taala, ini pahala yang sangat besar bagi seorang yang berzikir yang dalamnya terdapat ya kalimat tauhid. Tentunya hal ini tentunya harus didasari dengan dalil, ya, tidak cuma sekedar ada keutamaan ini kemudian dia seenaknya sendiri, oh la ilaha itu bagus, kemudian dia membaca 1000 kali sambil kemudian menggeleng-gelengkan kepala sampai kemudian ya sangkut musia saya jatuh pingsan. Karena terkadang orang-orang sufi banyak yang demikian, karena tahu zikir ini memiliki kuasa yang sangat besar, tapi ternyata mereka berlebih-lebihan dalam berzikir ini. Tidak ada contohnya dari Rasul hanya mereka melakukannya. Bagaimana kita lihat dan kita saksikan orang sufi ketika mereka mengadakan istighatsah. Ya, istighatsah mereka bertahlil sampai 10.000 kali. Sehingga di antara mereka banyak yang pingsan sampai. Ya, karena mereka kalau tahlil kan dengan menggelengkan kepala. Tembusin lama-lama. Nah. Terus kayaknya pusing. Ini banyak terjadi. Ini bukan memiliki keutamaan, bahkan di sana bukan pahala tapi dosa. Karena mereka melakukan amalan tanpa adanya dalil. Bukan karena la ilahnya bukan, tapi karena dia itu menyelisihi sunnahnya Rasulullah SAW. Di antara mereka demikian banyak. Bahkan ada sebagian mereka yang berubah. Pertama la ilaha illallah terus sampai 1000, mungkin nanti selanjutnya cuma di depannya saja. La ilaha, la ilaha, la ilaha. Sudah belakangnya sudah enggak kedengaran lagi. Kalau sudah sampai parahnya nanti tinggal gitu aja. Ini banyak terjadi. Dan kita saksikan. Ini keadaan yang demikian bukanlah dia mendapatkan keutamaan, bahkan mereka akan mendapatkan dosa. Karena bahkan mereka merubah kalimat dari Allah dengan kalimat yang mereka mau sendiri. Cuman disebutkan depannya saja, kemudian selanjutnya cuma disebutkan terakhirnya saja, tinggal atau yang sebenarnya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Demikian akhirnya demikian. Ini banyak terjadi di kalangan orang-orang sufi. Maka ini harus berhati-hati. Kita tahu keutamaan yang sangat besar tadi, cuman tentunya hal itu sesuai dengan dalil dari as-sunnah. Kalau Rasulullah menyebutkan hal ini, maka kita lengkap menyebutkannya. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan cuma diambil sedikit-sedikit saja, tapi yang sesuai dengan petunjuknya Rasulullah. Atau yang tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar. Ini enggak masalah kalau seorang berbanyak pun enggak masalah. Ketika jalan, ketika naik kendaraan, enggak masalah. Untuk menghiasi lisan kita dengan berzikir, menghiasi hati kita dengan berzikir enggak masalah. Ya, karena di sini zikir yang tidak terikat. Ya, tidak terikat. Kecuali tadi ada ketentuannya 100 kali, maka itu cuma 100 kali. Ya, demikian. Maka di sini keutamaan dari mengucapkan la ilaha illallah. Ataukah zikir yang dalamnya terdapat kalimat tauhid la ilaha illallah. Keutamaan sangat besar. Di antara yang lain juga di hadis yang lain dari hadis ya. Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir," 10 marrat, 10 kali. Ya. Maka di sini kana kaman a'taqa arba'a anfusin min walad Ismail. Maka keutamanya sebagaimana dia memerdekakan 10 ya 10 jiwa, memerdekakan 10 budak dari keturunannya Nabi Ismail alaihi salam. Ini hadis ini Al-Imam Bukhari Imam Muslim rahimahumullah taala. Nah, ini keutamaan yang sangat besar dari ucapan kalimat tauhid tersebut. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir. Di antara yang lain, keutamaan yang lain, sebagaimana kita telah tahu bersama, ya, tentang zikir setelah salat. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man sabbaha lillah fi kulli duburi kulli salat, fi duburi kulli salatin 33, wa hamidallah 33, wa kabbarallah 33, ya, fatilka 99, wa qala tamamul mi'ah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa bihi syai'un qadir, ghufirat khatayahu wa in kana mithlu zabadil bahr, mithlu zabdil bahr." Barang siapa yang mengucapkan tasbih subhanallah setiap kali selesai salat 33 kali, kemudian tahmid alhamdulillah setiap selesai salat 33 kali, takbir 33 kali, ini genap semuanya, ya, semuanya menjadi 99, kemudian dilengkapi dengan 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa bihi qadir, maka di sini Rasul menyatakan ghufirat khatayahu, akan diampuni kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih yang ada di lautan. Ini keutamaan yang sangat besar, ya, bagi zikir-zikir yang terdapat padanya kalimatut tauhid. Maka dia termasuk dalam kategori hadis ini, semua zikir-zikir yang terdapat padanya kalimatut tauhid, yang tentunya ada syariatnya, ada contohnya dari Nabi kita Muhammad SAW, maka di sini perlu kita amalkan, ya, supaya kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini. Nah, ini faedah ketiga dari hadis tersebut, ya. Kemudian yang keempat, wa minha anna sababa ziyadatil imani biqali la ilaha illallah min haythu annaha taqwi ilaqatil 'abdi bi rabbih idza 'alima haqiqatahu ma'na la ilaha illallah wa annaha ta'ni la ma'budu bihaqqin illallah wa ta'ni infiraduhu bi jami'i sifatir rububiyyah wal uluhiyyah wal kamal wal jamal fa idza wa'a al mu'minu hadhihi al umura aw tadhakkaruha ba'da nisyanin wa ghaflatin يقدر الله حق قدره فليعص الله ويخالف أمره وكلما ابتعد المرء عن ربه كلما قل قدر الله في قلبه ولهذا فالكفار لم يقدروا الله حق قدره فخالفوا أمره قال تعالى وما قدر الله حق قدره فإذا كان بعد bahwasanya di antara sebab bertambahnya keimanan itu adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Anna sababa ziyadatil imani biqali la ilaha illallah. Sebab bertambahnya keimanan itu adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Min haythu anna taqwi ilaqatil 'abdi bi rabbih. Ya. Di sini, ya, kenapa dikatakan sebab bertambahnya keimanan? Maka di sini dilihat dari sisi bahwasanya la ilaha illallah tersebut itu akan memperkuat hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya, akan memperkuat hubungan antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Ya. Ini tentunya ketika seorang hamba tersebut mengetahui hakikatnya. Hakikat dari makna la ilaha tersebut, maka di sini akan memperkuat ilaqah, hubungan antara hamba dengan Rabb-nya, tentunya ketika mereka mengetahui hakikat makna la ilaha tersebut. Dan sekarang apa hakikatnya? Apa makna la ilallah tersebut? Maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada ma'bud. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini makna yang paling tepat untuk ucapan la ilaha illallah. Ya, karena di sana banyak dari kalangan kaum muslimin yang masih belum tahu tentang makna tersebut. Di antara mereka mengatakan la ilaha illallah tersebut tidak ada Tuhan selain Allah. Ini jelas suatu penafsiran, meskipun kesannya itu sekilasnya betul, tapi di sini salah. Karena kalau kita lihat Tuhan itu banyak. Orang Kristen punya Tuhan, orang Buddha, Hindu punya Tuhan semuanya. Kan ada Tuhan, ya? Maka di sini bukan itu yang dimaksud. Bukan cuma Tuhan saja, tapi tidak ada sesembahan. Kita menafikan seluruh sesembahan, meskipun mereka mengucap Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, ya. Tapi kita nafikan seluruhnya. Tidak ada sesembahan. Atau bahkan di antara, ya, pemahaman yang sangat sesat, pemahamannya jin, ya, yang dipimpin oleh pimpinannya mereka. Mereka mengatakan la ilaha tersebut tidak ada Tuhan dengan T, apa? T kecil atau T besar? Tidak ada Tuhan dengan T kecil selain Tuhan. Kan bingung. Tidak ada Tuhan selain Tuhan, ya. Yang T pertama dengan T kecil, T kedua dengan T besar. Ini kan jelas suatu akal-akalan saja. Ini jelas suatu pemahaman yang keliru berkaitan dengan la ilaha tersebut. Yang betul adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dua rukun. Pertama, yang pertama adalah an-nafy. Menafikan seluruh sesembahan. Kemudian yang kedua, menetapkan sesembahan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. An-nafy wa itsbat. Ini dua rukun dari la ilaha illallah tersebut. Nah, maka dengan makna tersebut la ma'buda bihaqqin illallah, maka berarti di sini infiraduhu, mengesakan Allah Subhanahu wa taala bi jami'i sifat rububiyyati, dengan seluruh sifat-sifat rububiyyah, sifat-sifat uluhiyah dan sifat-sifat kesempurnaan serta kebaikan bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah dengan seluruhnya tersebut. Baik itu sifat rububiyyah. Ketika seorang sudah mengakui la ma'buda bihaqqin illallah, maka dia tentunya memiliki konsekuensi. Ya, bahwasanya dia itu harus ya mengakui rububiyahnya Allah. Harus mengakui bahwasanya Allah adalah zat yang maha menciptakan alam semesta ini. Allah adalah zat yang maha mengatur alam semesta ini, rububiyah. Ya. Allah zat yang maha mengatur alam semesta ini. Demikian pula ketika seorang sudah meyakini la ma'buda bihaqqin illallah, maka tentunya dia juga harus ya mengesakan Allah dalam uluhiyahnya, yaitu menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian juga mengesakan Allah dalam kesempurnaannya Allah. Bahwasanya Allah adalah zat yang maha sempurna dan maha al-jamal, maha bagus, maha sempurna dan maha bagus. Ya. Innallaha ta'ala jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu adalah bagus dan menyukai kebagusan. Ya. Demikian. Maka di sini dengan seseorang ya mengetahui hakikat la ilaha illallah tersebut, yaitu la ma'budu bihaqqin illallah, maka dia harus ya mengesakan Allah dalam seluruh rububiyahnya, uluhiyahnya, kemudian sifat kesempurnaan dan juga sifat kebagusan bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza wa'al mu'min, kalau seorang mukmin telah terjaga dari hal itu, dari perkara ini, wa idza wa'al mu'minu hadhil amra, hadhil umura, kalau seorang mukmin telah menjaga perkara ini ya, ataukah dia selalu mengingat setelah dia lupa ataukah setelah dia lalai, maka dia telah menghormati Allah Subhanahu wa taala. Dia telah memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan yang sebenar-benarnya, haqq qadrihi. Maka dia tidak akan mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan tidak mungkin akan menyelisihi perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, setiap kali seorang menjauh dari Rabb-nya, maka ketika itu akan berkuranglah penghormatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya. Oleh karena itu orang-orang kafir, mereka bukanlah orang yang menghormati Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya. Faqala amruhum, maka mereka itu menyelisih perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma qadarullah haqqa qadri." Dan mereka orang-orang kafir, mereka tidaklah menghormati Allah, tidaklah memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan pemuliaan yang sebenar-benarnya. Surat Al-An'am ayat yang ke-91. Ini faedah yang keempat dari hadis tersebut. Nah, kemudian beliau menyatakan, "Fa fi dzalika anna tauhida tadzakuruhu wal 'amalu bihi huwa akbaru ma yaqwi al-iman wa yub'adu 'anil 'isyan." Maka dalam perkara itu, fabidzalika, maka dalam perkara itu, tauhid itu, bahwasanya tauhid itu ya adalah harus seorang harus selalu mengingatnya dan juga mengamalkannya. Ya, mengamalkannya. Ketika seorang mengingatnya, selalu berzikir dengan tauhid tersebut dan mengamalkan kandungan tauhid tersebut, maka inilah merupakan perkara yang paling besar yang akan menguatkan keimanan seorang hamba dan akan menjauhkan dia dari kemaksiatan-kemaksiatan. Ini beberapa faedah yang disebutkan oleh muallif hafizahullah taala dari hadis yang kelima yang telah kita baca tadi. Nah, kita lanjutkan bab yang selanjutnya. Babun anna sahibaha ma'sumud dammi wal mal. Bahwasanya orang yang telah mengamalkan la ilaha illallah, telah mengucapkan la ilaha illallah tersebut, ma'sumud dam, maka terjaga darahnya dan juga hartanya. Al-hadith as-sadis, hadith yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Umirtu an uqatil an-nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah faqad 'asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Rawah Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu, ini sampai kepada Rasulullah ya, kalau marfu ini hadis sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, umirtu an uqatil an-nas. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka itu mengucapkan la ilaha illallah. Faman qala la ilaha illallah, dan barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah, faqad 'asama minni malahu wa nafsahu, maka telah terjagalah dariku hartanya dan juga jiwanya. Illa bihaqqihi, kecuali dengan haknya. Wa hisabuhu 'ala Allah, dan hisabnya itu nanti tergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawah Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Khana bidin 'azani wa 'azakumullah. Dari hadis tersebut kita akan menggali beberapa faedah yang tentunya ya kita tahu bahwasanya la ilallah tersebut, selain tadi telah kita sebutkan keutamaan yang sangat besar tadi ya, dan telah menyebutkan keutamaan yang sangat besar, baik itu ketika seorang berpikir dengan ucapan la ilallah ya, maka di sini juga la ilallah tersebut, la ilaha illallah tersebut juga menyebabkan seseorang muslim itu terjaga, seorang itu yang telah mengucapkannya itu terjaga darahnya, tidak boleh untuk ditumpahkan ya, tidak boleh untuk diambil hartanya, haram. Berbeda halnya dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir ketika mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah tersebut, ya terlebih lagi ketika mereka menentang kita, maka darah mereka itu halal. Halal bukan berarti kemudian boleh diminum, bukan, tapi halal maksudnya halal untuk ditumpahkan. Maksudnya boleh untuk dibunuh. Ketika mereka itu tidak mengucapkan la ilaha illallah terbunuh, dan bahkan mereka menentang kita. Nah, oleh karena itu di antara sebab yang terbesar terjaganya darah dan juga harta adalah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Maka di sini ya Syekh beliau menyebutkan tentang faedah dari hadis tersebut, fi hadzal hadits fawaid. Ya. Yang pertama adalah masyru'iyatul jihad li'la'i syahadati an la ilaha illallah. Disyariatkannya berjihad untuk meninggikan persaksian bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minha, dan di antara faedah yang lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam musyarri'un an rabbih lam ya'ti syai'in min 'indihi liqalihi umirtu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diberi syariat dari Rabb-nya. Ya. Diberi syariat dari Rabb-nya. Ya. Dan Nabi tidaklah mendatangkan sesuatu dari dirinya sendiri, tapi hanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan ya, segala sesuatu yang Allah perintahkan. Diberikan syariat saja. Dan syariat yang Rasulullah bawa bukan dari syariat yang beliau bawa sendiri, bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan jangankan syariatnya, ucapannya saja Rasulullah SAW bukan dari hawa nafsunya, bukan, tapi dari wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah yang diucapkan oleh Muhammad itu dari hawa nafsunya, tidak. Akan tapi yang diucapkan oleh Muhammad itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apalagi syariatnya ya, tentu saja tentu hal itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah tadi, umirtu, aku diperintahkan. Ya. Aku diperintahkan, maksudnya berarti ada yang perintahkan. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kan bentuknya itu majhul ya, mabnil majhul. Ya, diperintahkan. Ya. Bukan amartu. Amartu aku perintahkan, tapi sini umirtu dengan mabnil majhul. Maka di sini tentunya ada fa'il yang ada naibul fa'ilnya. Ada fa'il yang tersembunyi, ada fa'ilnya asalnya. Maka di sini menunjukkan bahwasanya yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini faedah yang kedua dari hadis ini. Kemudian yang ketiga, wa minha bayanul qasd min al-jihad wa huwa al-qiyam bi huquqi shahadati an la ilaha illallah wa laysa al-qasd minhu safakud dam aw iqamati ad-daulah. Faedah yang ketiga, penjelasan tentang maksud dari jihad. Jadi kan karena banyak di antara kaum muslimin yang masih belum tahu maksud dari jihad itu apa. Ya. Di sini terdapat penjelasan tentang maksud dari jihad. Apa maksudnya? Wa huwa al-qiyam bi huquqi syahadati an la ilaha illallah, yaitu menegakkan hak-haknya persaksian bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan jihad yang paling ya, sempurna, yang paling benar. Li'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimatullah yaitu la ilaha illallah. Nah. Wa laysa al-qasdu minhu safakud dam. Bukan maksudnya itu hanya cuma untuk menumpahkan darah saja, bukan. Aw iqamati daulah, ataukah bukan maksudnya untuk menegakkan daulah Islamiyah saja, bukan. Karena sebagian orang-orang Khawarij, mereka berjihad cuma ingin mendirikan negara Islam. Bukan cuma untuk merealisasikan daulah, tapi untuk mendirikan negara Islam. Kita lihat. Di antara mereka yang daulah Islamiyah, khilafah Islamiyah, mereka dengung-dengungkan demikian. Mereka katakan ini sebagai jihad. Sementara intinya jihad mereka tidak tegakkan, yaitu untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah, tidak mereka tegakkan. Bahkan di antara mereka masih banyak melakukan perbuatan syirik. Ya. Maka bagaimana mungkin mereka akan mendirikan negara Islam sementara Islam belum tertanam dalam hati-hati mereka? Tauhid belum tertanam dalam hati-hati mereka, maka bagaimana mungkin negara Islam akan berdiri? Maka di sini perlu kita meluruskan akan niat jihad adalah untuk menegakkan hak-haknya persaksian bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar didasari oleh ya perasaan dendam karena mereka telah membantai kita terlebih dahulu, bukan itu saja. Ataukah bukan cuma sekedar niatan mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, bukan. Ataukah ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan kekuasaan atau yang lain, tidak. Tapi di sini adalah niatan yang murni harus untuk menegakkan kalimat tauhid yaitu la ilaha illallah. Nah. Kemudian yang keempat, wa minha dzikru ma ya'timu ad-dam, dzikru ma ya'timu ad-dima'i wal amwal wa huwa qalu hadhihi al-kalimah. Di sini terdapat penyebutan tentang ya, sesuatu yang menjaga darah, sesuatu yang mana ya, bisa menjaga darah kaum muslimin dan juga harta mereka. Yaitu ucapan kalimat ini, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalau seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka zahirnya dia telah muslim. Zahirnya dia telah muslim. Asal batinnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh dibunuh. Oleh karena itu ada seorang sahabat dulu ketika perang ada musuhnya yang mengucapkan la ilaha illallah, ternyata langsung dibunuh juga. Karena dengan alasan dia cuma pura-pura saja karena takut ingin dibunuh. Tapi Rasul tetap menegurnya. Tetap menegur. Tidak menegur perbuatan sahabat yang telah membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi. Ya. Maka di sini menunjukkan ketika seorang telah mengucapkan la ilaha illallah, zahirnya dia telah muslim. Ya. Zahirnya telah muslim, maka tidak boleh untuk dibunuh. Tidak boleh untuk ditumpahkan darahnya dan tidak boleh untuk diambil hartanya. Ya. Adapun batinnya, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa minha. Dan faedah yang kelima, anna mujarrad qaliha bil lisan la yakfi hatta yastayqina biha qalbuhu hatta yastayqina biha qalbuhu. Bahwasanya cuma sekedar ucapan di lisan belumlah cukup sampai hatinya meyakini kalimat tersebut, kalimat tauhid tersebut. Nah, ini tentunya ya tuntutan dari la ilaha tersebut tentunya harus didasari dari hati kita, bukan cuma sekedar di lisan. Percuma saja kalau di lisan seorang mengucapkan la ilaha illallah di lisan tapi ternyata perbuatannya masih menyelisihi ucapannya tersebut. Jadi kita lihat kebanyakan dari kaum muslimin ya, terutama orang-orang sufi ya, mereka ucapan la ilaha illallah tidak pernah terlambat, tidak pernah kurang. Setiap harinya itu buat, bahkan buat istilahnya buat gaduan setiap hari la ilaha illallah tersebut. Tapi ternyata perbuatannya mereka menyelisihi ucapannya tersebut. Di antara mereka masih berdoa berdasarkan Allah, masih menyembah ke kuburan, masih menyembah ke pepohonan, masih menyembah ke batuan. Ini jelas membatalkan ucapannya tersebut. Maka di sini cuma sekedar ucapan di lisan belumlah cukup. Ya, sampai hatinya betul-betul meyakini akan kalimat tauhid tersebut dan mengamalkan kandungan-kandungannya. Ya. Kemudian selanjutnya wa minha anna lahu huquqan la budda min al-ityan biha kas-salati waz-zakah. Wa qad jaa fi hadits Ibnu Umar umirtu an uqatil an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu as-salah wa tu'ti az-zakah. Muttafaqun alaih. Faedah yang selanjutnya bahwasanya bagi orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah ini tentunya memiliki hak-hak yang mesti untuk ditunaikan. Dia ada hak. Ketika seorang sudah mengucapkan la ilaha illallah tersebut, tentunya dia memiliki hak, memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, yang mesti harus ditunaikan. Bagaimana sholat? Setelah orang mengucapkan la ilaha illallah tersebut, maka dia memiliki kewajiban untuk sholat. Setelah sholat, maka dia memiliki kewajiban untuk zakat dan seterusnya dari ya kandungan dari tuntutan-tuntutan keimanan yang ada. Dan telah ada sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah bersabda, "Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa yuqimu as-salah wa yu'tu az-zakah." Muttafaqun alaih. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwasanya tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Muttafaqun alaih. Maka di sini tentunya ketika seorang telah mengucapkan la ilaha illallah ini bukanlah kemudian sekedar ucapan saja di lisan tanpa adanya tuntutan yang lain. Tapi ketika seorang sudah mengakui ucapan la ilaha illallah, sudah mengucapkan dan dia sudah meyakini dalam hati, tentu ada tuntutan yang lain, yaitu melaksanakan ya kandungan-kandungan keislaman yang lainnya. Nah. Kemudian yang selanjutnya wa minha anna al-ismata hadhihi qad tarafi'u 'amman naqidha biqalin aw 'amalin اعتقاد مكفر او ارتكاب ما يستبيحها من قصاص او حد شرعي. فإذا selanjutnya bahwasanya penjagaan ini anna ismata hadhihi, penjagaan ini terkadang bisa hilang, terkadang bisa terangkat dari orang yang telah membatalkan ucapan tersebut, baik itu dengan ucapan, baik itu dengan amalan perbuatan, ataukah dengan keyakinan yang kafir. Maka di sini ya meskipun asalnya terjaga darahnya ketika sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya akan tetapi kalau seorang sudah membatalkan dengan ya dengan ucapan, ataukah membatalkan dengan perbuatan, ataukah membatalkan dengan ya keyakinan yang mengkafirkan, maka di sini ya sudah terlepas penjagaannya, tidak haram lagi, tapi menjadi halal ketika mereka telah melakukan salah satu nawaqidul Islam, salah satu pembatal keislaman. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala beliau menyebutkan ada 10 pembatal keislaman. Ketika seorang melakukan salah satunya maka batal keimanannya dan mereka itu kafir. Beliau mengatakan dalam kitabnya, dalam risalahnya, risalah yang kecil Nawaqidul Islam, ya. Beliau mengatakan i'lam anna nawaqidul islami 'asharatun. Asyaratun nawaqid, bahwasanya pembatal keislaman itu ada 10. Yang pertama, al-awwalu asyirku fi ibadatillahi ta'ala, berbuat syirik di dalam peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya dirinya sangat baik ya, bahannya syirik ya. Kemudian yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum asyafa'ah wa yatawakkalu alihim ya kafar ijma'an. Orang yang menjadikan di antara Allah, di antaranya dan di antara Allah itu ada perantara, ada wasitahnya, ada perantaranya. Kemudian orang ini berdoa kepada perantara tersebut dan meminta kepada mereka syafaat, ya. Kemudian bertawakal kepada perantara tersebut, maka hal ini juga telah kafir secara ijma. Ini pembatal keislam yang kedua, itu menjadikan di antara makhluk dan di antara Allah itu ada wasitahnya, ada perantaranya. Kemudian yang ketiga beliau menyatakan man lam yukaffir al-musyrikin aw shakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafara, yaitu orang yang tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik, ataukah dia ragu dengan kekafirannya mereka, ataukah membenarkan salah satu madhabnya mereka, salah satu keyakinannya mereka, maka dia juga telah kafir. Ini batal Islamnya, ini pembatal keislaman yang ketiga. Maka ketika seorang melakukan hal itu, maka ya penjaganya tadi sudah batal karena telah melakukan salah satu pembatal keislaman. Nah, kemudian yang keempat, man yataqada anna ghaira hadin nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi, أو أن حكم غيره أحسن من حكمه كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. Yaitu orang yang meyakini bahwasanya selain petunjuknya Nabi itu adalah lebih sempurna. Orang yang meyakini selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuknya beliau. Ataukah dia berhukum dengan selain hukumnya Nabi dengan meyakini hukum itu lebih baik daripada hukumnya Nabi. Ya, sebagaimana orang yang lebih memilih undang-undang atau hukum-hukum tauhid daripada hukum Nabi, maka dia juga kafir. Ya, ini tentunya ketika dia meyakini ada yang lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia masih cuma sekedar ya menggunakan, tapi dia masih meyakini hukum Allah dan Rasulnya lebih baik, maka dia belum sampai dikatakan kafir, tapi baru cuma zalim atau fasik. Allah menyatakan "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humu dhalimun fa ulaika humul fasiqun." Demikian, ini kalau tidak meyakini ya hukum mereka lebih baik daripada hukum Allah dan Rasulnya. Tapi kalau meyakini jelas kafir. Kesepakatan para ulama. Allah menyatakan "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Kemudian yang kelima, mata kesan yang kelima, ya. Man abghadha syai'an mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi la kafara. Orang yang benci sesuatu dari apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun dia melakukannya, tapi dia tetap kafir kalau dia membenci apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walau 'amila bihi, meskipun dia melakukannya, tapi dia tetap kafir. Batal Islamnya. Kemudian yang ke-6, man istahza bi syai'in min dini Rasul sallallahu alaihi wasallam aw thawabillah. Nah, orang yang memperolok-olok sesuatu dari agama Rasul ataukah pahala Allah ataukah hukuman Allah, maka dia juga kafir. Memperolok-olok agamanya Allah dan Rasulnya, memperolok-olok sesuatu yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, maka dia juga kafir. Batal Islamnya. Kemudian yang ketujuh, as-sihru, yaitu melakukan perbuatan sihir. Baik itu bentuknya itu berupa pelet ataukah berupa santet ataukah yang lainnya. Ini sama saja. Kemudian yang ke-8, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum, yaitu menolong dan membantu orang-orang musyrik. Alal muslimin, untuk memerangi kaum muslimin. Ini juga sudah kafir. Ini batal Islamnya. Kemudian yang ke-9, man yataqada anna ba'dhan nasi yata'al khuruj an syari'ati Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wasa'al qadir al khuruj an syari'ati Musa alaihi wasallam fa huwa kafir. Yang ke-9, orang yang meyakini ada sebagian manusia yang keluar dari syariatnya Muhammad. Ya. Sebagaimana keyakinan orang-orang sufi. Kita dikatakan masih syariat, sementara mereka sudah hakikat, sudah ma'rifat. Jadi tidak belum melakukan syariat Rasulullah lagi. Ini jelas suatu keyakinan yang mengkafirkan seorang. Seorang meyakini sebagai manusia itu boleh keluar dari syariatnya Muhammad sebagaimana mereka meyakini Khadir ini keluar dari syariatnya Musa. Tentunya sangat berbeda ya. Khadir seorang nabi, sementara orang-orang sufi, kita manusia biasa bukan seorang nabi. Maka tidak ada padanya ya alasan untuk keluar dari syariat nabi yang sudah ada. Demikian ya. Maka ketika seorang meyakini ada orang yang bisa keluar dari syariatnya Islam, dari syariat Muhammad, dengan alasan-alasan bahwa nafsunya mereka, karena mereka sudah tingkatan ini dan tingkatan itu, tidak perlu melakukan syariat lagi. Ini jelas suatu kekafiran. Kemudian yang ke-10, al-i'radu an dinillahi ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Seorang yang berpaling dari agama Allah, tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya. Ini juga termasuk ya salah satu pembatal keislaman. Maka ketika seorang melakukan 10 hal tadi, maka penjagaannya tadi sudah batal juga. Tadi kan dikatakan ya asamu minni malahu wa nafsahu, terjaga dariku hartanya dan juga jiwanya. Maka di sini ketika seorang melakukan pembatal 10 tadi, maka telah terlepas juga penjagaan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dia telah kafir karena sudah terlepas penjagaannya. Ya, baik itu berupa amalan, keyakinan ataukah ucapan yang mengkafirkan. Nah, ataukah yang lainnya? Selain 10 tadi perkara tadi yang membatalkan keislaman, juga ada perkara lain yang mana akan melepaskan penjagaan yang dalam hadis tadi. Aw irtikabi ma yasbihuha min qisasin aw haddin syar'i. ataukah dia melakukan suatu perbuatan yang yastabihuha, yang membolehkan adanya qisas, ataukah adanya had secara syariat. Nah, atau adanya had secara syariat ya. Maka di sini juga batal penjagaan dari Islam tadi. Ismahnya tadi ya terangkat ya. Anal ismata hadhihi qad tartafi'u. Terkadang penjagaan ini terangkat, maksudnya tidak lagi dijaga. Dari orang yang pertama yang membatalkan keislaman, kemudian yang kedua, orang yang irtakaba ma yastabihu minal qisas. Orang yang melakukan sesuatu yang membolehkan adanya qisas. Bagaimana ketika seorang membunuh orang dengan sengaja ya. Baik itu muslim ataukah kafir yang zimmi ataukah kafir yang ya, yang muahid. Maka di sini adanya qisas. Maka di sini dengan meskipun dia telah mengucapkan la ilallah tadi, kalau dia telah melakukan tindakan pembunuhan dengan sengaja yang sudah memenuhi syarat-syarat ditegakkannya qisas, maka darahnya juga tidak terjaga lagi. Maka tetap halal untuk bagi, tentunya hal ini untuk pemerintah ya. Untuk pemerintah menegakkan hukum qisas, maka di sini boleh bagi mereka. Meskipun masih mengucapkan la ilallah tadi. Ataukah had syar'i? Ataukah ada hukuman yang secara syariat boleh untuk dibunuhnya? Sebagaimana ketika seorang yang sudah menikah kemudian dia berzina, hukumannya itu adalah rajam sampai mati. Maka di sini juga penjagaan tadi sudah hilang. Dia halal darahnya karena dia telah melakukan suatu perbuatan dosa yang mewajibkan adanya had. Had secara syariat. Nah, sebagaimana Rasulullah menyatakan dalam hadis yang sahih juga, Rasulullah menyatakan la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan salah satu dari tiga perkara. At-tayyibu zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina. Ya. Wan nafsu bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa, itu qisas tadi. Kemudian yang ketiga, wa tariku li dinihi. Ya, yaitu orang yang meninggalkan agama itu murtad. Maka di sini dia sudah tidak terjaga lagi darahnya tersebut. Maka boleh untuk ditumpahkan tentunya kalau dalam hal qisas, dalam hal had yang berhak adalah pemerintah ataukah wakilnya pemerintah. Nah, wamilah yang terakhir di sini, faedah yang terakhir, ya, hormatu damil muslim wa malihi wa irdihi, falyustabahu dzalika minhu illa bihaqqin. Ya, di sini haramnya darah kaum muslimin, darah seorang Islam, terhormatnya darah seorang muslim, hartanya serta kehormatannya, maka tidak boleh, ya, hal itu ditumpahkan, tidak boleh hal itu dilanggar, wala falyustabahu dzalika. Tidak boleh hal itu dilanggar, ya, kecuali dengan haknya. Sebenarnya tadi saya sebutkan hadisnya, Rasul menyatakan la yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda thalathin. Kalau dia telah melanggar tiga perkara tadi, maka di sini darahnya sudah tidak terjaga lagi, tidak ada kehormatannya lagi. Nah, demikian ini beberapa faedah dari dua hadis yang telah kita bacakan. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Sebenarnya sudah biasanya sudah dua hadis, kita cukupkan dua hadis, ya, yang penting istiqamah. Dua hadis insyaallah. Mudah-mudahan kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala petunjuk sehingga dengannya kita bisa untuk selalu melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Dan kurang biasa mohon maaf. Allahu Taala anhu alam. Subhanallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.